Jangan salahkan aku dengan kecuranganmu. Aku yang salah selalu. Seharusnya kau tahu sakitnya dalam dada. DJ Opus, seharusnya kau tahu.